السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan fawaid dari ayat kursi. Kita sampai yang ke-6. Ya. Jadi di dalam ayat kursi terdapat nama-nama Allah dan otomatis terdapat sifat-sifat Allah. Masih ingat kaidah besar bahwa seluruh nama Allah otomatis sifat Allah dan tidak sebaliknya. Sifat Allah belum tentu nama Allah. Allah mempunyai sifat cemburu, ghirah. Apakah otomatis Allah mempunyai nama sang pencemburu Al-Mughirah? Tidak. Allah mempunyai sifat berbicara. Salah satu sifat Allah adalah berbicara, tidak diam. Dan sampai hari ini Allah berbicara, dan sampai kapanpun terserah Allah. Apa berbicara? Takallum. Takallama yatakallamu takalluman. Apakah dengan demikian Allah mempunyai nama Zat yang maha bicara Al-Mutakallim? Tidak. Sekali lagi, nama Allah otomatis sifat Allah. Sifat Allah belum tentu nama Allah. Dengan demikian, mana yang lebih banyak, nama Allah apa sifat Allah? Tentu sifat Allah jauh lebih banyak dari nama Allah. Nama Allah saja sudah berapa? Yang ketahuan 99 yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sifat Allah tentu jauh lebih banyak dari 99. Lalu bagaimana, atas dasar apa membatasi sifat Allah cuman 20? Sifat 20. Ini pembatasan yang tidak berdasarkan dalil sama sekali. Allah dan Rasulnya tidak pernah mengajarkan adanya sifat 20. Ini pembatasan yang bid'ah. Pembahasan nama-nama dan sifat Allah yang keliru, yang tidak berdasarkan dalil sama sekali. Dan itu diajarkan kepada kita dulu waktu kita di SD, SMP, Sanawiyah, Aliyah, sampai hari ini. Ya. Karena pengajaran akidah di negeri kita ini umumnya adalah akidah apa? Asy'ariyah. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan salaf, bukan mengikuti ajaran Rasul dan para sahabat. Adapun Rasul dan para sahabat tidak pernah membatasi bahwa sifat Allah 20. Ya. Bahkan mereka kaum Asy'ariyah, sebagian dari kaum Asy'ariyah bukan tidak mengatakan 20, tapi 13. Masih Asy'ariyah. Bahkan dari mereka membatasi 7. Ya. Berarti sesama Asy'ariyah mereka tidak sepakat. Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 7. Adapun salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, diawali oleh Rasul dan para sahabat sampai ke zaman Imam Syafi'i, Imam Bukhari dan seterusnya, mereka semua sepakat bahwa seluruh nama Allah otomatis sifat Allah, dan sifat Allah belum tentu nama Allah. Yang keenam, infiraduhu bil uluhiyah. Sifat Allah yang terdapat dalam ayat kursi adalah bahwa keilahan Allah, ketuhanan Allah itu sendiri, tidak ngajak-ngajak. Allah tidak mengajak Jibril, Allah tidak mengajak Israfil, Mikail, Rasulullah Muhammad SAW dalam ketuhanan, tidak sama sekali. Maka Jibril sedikit pun tidak mempunyai sifat ketuhanan, uluhiyah. Termasuk Rasulullah alaihi salatu wassalam, Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Syafi'i, guru-guru kita, ulama-ulama kita, tidak ada yang diajak oleh Allah untuk mempunyai sifat ketuhanan. Apa sifat ketuhanan misalnya? Boleh dipanggil saat kita sulit. Siapa yang boleh dipanggil-panggil saat kita sulit? Tuhan, Allah. Bolehkah selain Allah? Tidak boleh. Ini dipungkiri oleh orang-orang tarekat sufiyah. Ketika mereka tenggelam, ketika mereka terombang-ambing, ketika mereka ditimpa marabahaya, mereka memanggil-manggil, ya Rasulullah, ya Jibril, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan. Berarti mereka meyakini bahwa Allah mempunyai sifat ketuhanan tidak sendirian. Syekh Abdul Qadir Jailani juga mempunyai sifat ketuhanan. Buktinya apa? Boleh dipanggil. Wala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kalian memanggil-manggil siapapun bersama dengan Allah. Hari ini ya Allah, besok ya Rasulullah, lusa ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini yang dimaksud wala tad'u ma'allahi ahada. Jangan engkau menyeru Allah bersama yang lain. Kalau mau menyeru Allah, Allah saja. Sekali mengucapkan ya Allah, maka jangan ada yang lain. Jangan pernah ada ya Rasulullah, ya Jibril, ya Fulan, ya Fulan. Ini yang dimaksud infiraduhu bil uluhiyah. Allah mempunyai sifat ketuhanan sendirian. Ya. Berbeda sifat-sifat seperti melihat, mendengar, hidup. Tidak sendirian ya. Kan kita juga melihat, kita juga mendengar, kita juga hidup. Binatang juga melihat, binatang juga mendengar, binatang juga hidup. Malaikat juga, jin juga melihat, mendengar, hidup. Tidak sendirian kan? Tapi tentu melihatnya jin berbeda dengan melihatnya Allah. Melihatnya manusia, melihatnya malaikat tidak sama dengan penglihatan Allah. Pendengaran siapapun tidak sama dengan pendengaran Allah. Hidupnya siapapun tidak sama dengan hidupnya Allah. Ya. Kita lanjutkan yang ketujuh. Intifa'us sinati wan naumi fi haqqihi li kamali hayatihi wa qayyumiyatihi. Tidak adanya sifat ngantuk dan sifat tidur pada diri Allah. Karena apa? Karena hidupnya Allah sempurna. Tidak seperti hidupnya kita, tidak sempurna. Buktinya apa? Ada matinya. Ya. Kita semua tiap malam mati. Ya. Tidur adalah kata Nabi apa? Saudaranya mati. Kemarin sudah kita bahas. Ada persamaan jelas antara tidur dengan mati, secara zahir dan secara gaib. Secara zahir, antara orang yang tidur dengan yang mati sama-sama tidak mendengar, sama-sama tidak melihat, sama-sama tidak merasa, ya. Itu yang zahir. Yang gaib, orang yang tidur dengan orang yang mati sama-sama apa? Ruhnya di genggaman tangan Allah. Ini yang gaib. Tidak ada yang tahu kecuali kaum muslimin yang berpegang kepada dalil. Dalil menyatakan bahwa orang yang sedang tidur ruhnya berada di genggaman tangan Allah, sama dengan orang yang mati. Hanya bedanya, kalau tidur dilepas lagi, kalau mati tidak dilepas lagi kecuali nanti pada hari kiamat. As-saminah yang ke-8, umumu mulkihi liqaulihi ta'ala lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kekuasaan Allah, kepemilikan Allah umum, meliputi segala sesuatu. Ini diambil dari kalimat lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah seluruh apa yang ada di langit dan seluruh apa yang ada di bumi. Masih ingat kalimat ini? Kalimat ini terbalik. Mubtada yang mestinya di awal malah diakhirkan. Khobar yang mestinya diakhirkan malah diawalkan. Mestinya kalimat ini adalah ma fis samawati wa ma fil ard lahu. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi kepunyaan Allah. Nah, kalimat ini dibalik. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sama apa beda? Sama kalau bahasa Indonesia. Ya. Buku ini milikku. Ya. Milikku buku ini. Sama beda? Sama. Kaidah bahasa Indonesia sama. Adapun kaidah bahasa Arab beda. Ya. Membalikkan yang mestinya di awal diakhirkan, yang mestinya berakhir diawalkan, maka ini yufidul hasr. Mengandung arti pembatasan. Ya. Apa maksudnya? Hanya milik Allah lah. Gitu. Kalau ma fis samawati wa ma fil ardi lahu, artinya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi adalah milik Allah. Tapi kalau lahu ma fis samawati wa ma fil ard, maka artinya hanya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Inilah bahasa Arab kaya dengan kaidah. Tidak seperti bahasa kita miskin. Miskin dengan kaidah. Maka sama saja, mau begini mau begitu sama saja. Ya. Bahkan miskin dengan kosakata. Sedikit sekali. Ya, sedikit sekali. Kosakata bahasa Indonesia antum bisa hitung paling berapa ribu, ya. Berapa ribu. Untuk melihat kamus bahasa Indonesia. Setebelnya berapa? Antum bandingkan dengan kamus bahasa Arab. Antum yang belajar bahasa Arab, insyaallah mengenal kamus Lisanul Arab. Lisanul Arab. Antum tahu kamus Lisanul Arab? Berapa tebalnya? Satu kitab segini, ya, ada yang lebih tebal lagi, satu huruf ada yang dua huruf. Satu kitab, satu huruf. Kalau bahasa Indonesia coba, ya, atau bahasa Inggris, ya, semua paling berapa lembar? Semua paling berapa lembar? Nah, di lisanul Arab, alif satu buku, ba satu buku, ya. Maka berjilid-jilid lisanul Arab. At-tasi'ah yang kesembilan, infirarullahi azza wa jal bil mulki wa na'khuduhu min taqdimil qamar. Ini pengulangan dari yang ke-8 tadi, bahwa kepemilikan Allah betul-betul sendirian. Jadi Allah tidak mengajak Jibril, Israfil, Mikail, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim dan lain-lain untuk ikut memiliki alam ini, tidak. Jadi betul-betul milik Allah kekuasaannya, kepemilikannya. Ini terambil dari mana tadi? Taqdimul khabar. Mengawalkan khabar. Khabar yang mestinya diakhirkan, ini diawalkan. Maka yufidul hasar. Mengandung arti pembatasan. Al-Ashirah yang ke-10. Quwwatus sultani wa kamalih. Kekuatan Sultan Allah. Sultan Allah, kekuasaan Allah betul-betul kuat dan betul-betul sempurna. Tidak seperti kekuasaan seorang raja, kekuasaan seorang presiden, ya. Seorang raja mempunyai kekuasaan terbatas. Seorang presiden lebih terbatas lagi. Ya. Raja kan biasanya, ya, yang betul-betul raja yang diamalkan, bukan raja simbol saja, ya. Raja atau ratu Inggris, kaisar Jepang, apalagi kesultanan Jogja, simbol saja, simbol saja, ya kan? Tidak punya kekuasaan, ya kan? Yang punya kekuasaan malah perdana menterinya, kan begitu? Ya, bukan itu yang dimaksud. Betul-betul raja, seperti Muawiyah, raja teradil di muka bumi, raja pertama dalam Islam adalah sahabat, berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahih riwayat Imam An-Nasa'i bahwa kekhalifahanku, kata Nabi, akan berjalan selama berapa? Kekhalifahan Nabi berjalan, Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin, berjalan selama 30 tahun. 30 tahun. 30 sana. 30 tahun. Nah, coba kita hitung. Dari mulai wafatnya Nabi, dibaiatnya Abu Bakar, dan 3 hari setelah Nabi wafat, Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah. Tahun 10 atau 11 Hijrah. Sampai meninggalnya, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib terbunuh pada tahun 40 Hijrah. Berarti dari dibaiatnya Abu Bakar sampai meninggalnya Ali bin Abi Thalib berapa tahun? 30 tahun. Nah, berdasarkan sabda Nabi ini bahwa Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin berjalan selama 30 tahun, maka para a'immah menyimpulkan bahwa Al-Khulafa Ar-Rasyidin ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu bukan khalifah. Tapi kata Nabi, setelah itu Al-Muluk, raja-raja. Raja-raja. Dan Nabi tidak menyalahkan. Maka kerajaan dalam Islam boleh. Yang terbaik kekhalifahan. Sebagaimana khalifah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Setelah itu bukan yang terbaik, yaitu Al-Muluk, raja-raja. Bolehkah? Boleh. Karena Nabi tidak mengatakan dan inilah kemaksiatan, dan inilah kebatilan, dan ini buruk. Enggak, Nabi diam saja. Pokoknya raja. Ya. Dan nanti akan kembali khilafah ala manhajin nubuwah. Akan kembali kepada kekhalifahan yang bermanhaj kenabian. Yaitu dengan munculnya Muhammad bin Abdullah Imam Mahdi. Ya. Maka para ulama menyimpulkan berdasarkan sabda Nabi ini bahwa raja pertama dalam Islam, raja teradil di muka bumi ini, Muawiyah, seorang sahabat. Bahkan ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam, penulis wahyu Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan orang yang didoakan oleh Nabi, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada Muawiyah. Jadikanlah Muawiyah orang yang bisa menerima hidayah dan memberikan hidayah kepada orang lain. Ini keutamaan-keutamaan Muawiyah yang banyak dari kita tidak tahu. Sebaliknya, yang sampai di telinga kita bahwa Muawiyah mendolimi Ali, Muawiyah haus jabatan, Muawiyah hidup bermewah-mewah, Muawiyah kaza-kaza, ini tidak pantas keluar dari mulut seorang muslim. Coba kita punya tetangga, dia suka minum khamar. Patutkah kita sebarkan ke orang-orang? Tetangga saya peminum khamar, tetangga saya pezina, tetangga saya penjudi. Walaupun benar, pantaskah? Tidak pantas. Karena sesama muslim mestinya saling menutupi aurat masing-masing. Cukup bagi saya yang tahu. Enggak perlu orang lain tahu kalau tetangga saya ini pezina, penjudi, peminum khamar, rentenir dan seterusnya. Enggak ada perlunya orang lain tahu. Cukup saya yang tahu. Ya kan? Itu tetangga kita yang muslim. Bagaimana Muawiyah? Ipar Nabi, penulis wahyu Nabi, lalu kita sebarkan aibnya, kalau itu benar, kan belum tentu benar. Seandainya benar Muawiyah seperti itu, apa pantas kita sebarkan di tulisan dan seterusnya? Itu kalau benar. Bagaimana kalau tidak benar? Lebih buruk lagi. Oleh karena itu, ketika selesai peperangan antara dua pasukan, kelompok Ali dan kelompok Muawiyah, selesai, yaitu dengan Hasan menyerahkan baiat kepada Muawiyah, maka para tabi'in, para imam mengatakan, pedang kita sekarang sudah bersih dari darahnya para sahabat. Pedang kita sudah tidak berperang lagi antara sesama sahabat. Persis seperti apa yang dinubuatkan, diramalkan oleh Nabi SAW ketika Hasan masih anak-anak. Bahwa anakku ini, Hasan, akan menjadi pendamai dua kelompok kaum muslimin. Dua-duanya muslim. Nah, pedang kita sudah bersih dari darahnya para sahabat, maka jangan sampai mulut kita tidak bersih. Kita bersihkan mulut kita dari membicarakan keburukan sahabat. Sahabat bukan malaikat. Sahabat bukan Jibril, bukan Mikail, bukan Israfil. Sahabat adalah manusia-manusia biasa yang punya hawa nafsu, yang bisa marah, yang bisa lupa, yang bisa salah, wajar. Tapi mereka adalah manusia termulia, orang-orang yang hidup di zaman wahyu, orang-orang yang sholat di belakang Nabi, membela Nabi dan seterusnya. Maka tidak pantas keburukannya kalau ada kita perbincangkan. Tidak pantas, kecuali sebagai pelajaran. Sebagai pelajaran boleh. Sebagaimana Abu Bakrah dikisahkan, persaksiannya tidak diterima oleh Umar. Ya, ini sebagai pelajaran, bukan untuk mencaci maki Abu Bakar. Bakrah bukan Abu Bakar ya. Ini sedikit tentang raja. ya, raja yang kekuasaannya mutlak, tidak seperti presiden. Presiden tidak mutlak, ya kan? Kalau mau membuat kebijakan harus ada persetujuan dari parlemen, maka ribet presiden. Maka kebijakan-kebijakan bagus dari seorang presiden kalau tidak disetujui oleh parlemen, ya terganjal, padahal bagus. Ya. Kalau dulu rakyat simpati dengan anggota parlemen, ya, nah sekarang terbalik. Ya. Kan begitulah. Yang tidak mengikuti sunnah. Ya, tidak mengikuti sunnah. Dalam sunnah tidak ada. Tidak ada parlemen dalam sunnah. Apakah Nabi punya parlemen? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah punya parlemen? Tidak ada. Siapa yang punya parlemen? Romawi. Sunnahnya orang Romawi punya parlemen. Ya. Islam tidak mengenal adanya parlemen. Kekuasaan tunggal khalifah. Dan khalifah dianjurkan untuk bermusyawarah. Tapi bukan parlemen. Bukan, tidak punya kekuasaan untuk menghentikan kebijakan penguasa, khalifah, raja. Tidak ada. Kalau parlemen kan ada. Walaupun kebijakan ini bagus sekali, usul ini bagus sekali, ingin menganggarkan anggaran negara sekian miliar untuk kesehatan kaum duafa misalnya, tapi parlemen nggak setuju, nggak jadi, kan begitu. Adapun kekuasaan Allah tidak bisa dibandingkan dengan kekuasaan seorang raja manapun. Walaupun raja mempunyai kekuasaan besar, tapi dibanding dengan kekuasaan Allah tentu tidak ada apa-apanya. Kita lanjutkan yang ke-11. Isbatul 'indiyah. Wa hadha yadullu 'ala annahu laysa fi kulli maqam. Ketetapan adanya sifat 'indiyah di sisi Allah. Di sisi Allah. Allah ada yang berada di sisi Allah. Wajib bagi kita mengatakan sebagaimana yang Allah katakan, di sisi, indahu, di sisinya. Berarti Allah memiliki tempat. Kaidah bahasa Arab sama dengan kaidah bahasa kita. Ketika dikatakan di sisinya, berarti ada tempat. Kalau Allah itu sebagaimana yang dihayalkan oleh orang-orang falsafah, para filosof, ahlul kalam yang diikuti oleh Mu'tazilah, Jahmiyah dan lain-lain, bahwa Allah tidak mempunyai tempat, maka sia-sia ucapan ini. Indahu man dhalladhi indahu. Kalimat yang sia-sia. Maha suci Allah dari sifat sia-sia. Mustahil Allah berbicara sesuatu yang sia-sia. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah, bertemu dengan Allah walaupun tidak melihat, mendengar suara Allah secara langsung. Kenapa mesti diangkat ke langit? Kalau Allah ada di mana-mana, ya cukup Nabi di Mekah bertemu dengan Allah di Gua Hira misalnya, bertemu dengan Allah di sisi Ka'bah lebih enak, lebih mulia, kan begitu. Allah tidak berada di Ka'bah, Allah tidak berada di Gua Hira, tapi Allah berada di atas apa? Arsy. Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai. Di mana Jibril saja tidak sampai tempat tersebut. Tidak ada makhluk yang sampai tempat yang disinggahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta Jibril, Jibril tidak sampai ke tempat tersebut. Sidratul Muntaha. Ya. kecuali hamalatul arsy, kecuali malaikat-malaikat pemikul arsy. Dan disitulah Nabi mendengar deritan pena. Maksudnya, ketika seandainya Allah masih menulis, seandainya Nabi berada di situ saat Allah menulis, maka beliau akan mendengar deritan pena itu. Saking dekatnya Nabi dengan Allah, kedekatan secara hakiki. Adapun kita bisa dekat dengan Allah, saya, antum, siapapun bisa dekat dengan Allah kalau kita melakukan berbagai macam ibadah, ketaatan, itu kedekatan bukan hakiki. Adapun Nabi ketika Mi'raj, betul-betul dekat dengan Allah secara hakiki. Betul-betul dekat secara jarak, secara tempat. Adapun kita bukan secara jarak, bukan secara tempat, tetapi secara hak dan batil saja. Orang yang berada dalam kebatilan, berarti dia jauh dari Allah. Orang yang berada dalam al-haq, kebenaran, berarti dia dekat dengan Allah. Orang yang melakukan berbagai macam kemaksiatan, berarti dia jauh dari Allah. Orang yang melakukan berbagai macam ketaatan, berarti dia dekat dengan Allah, tapi bukan hakiki. Kita lanjutkan. Masih 11. Fafihi rad 'alal hululiyyah. Kalimat ini membantah firqah hululiyyah yang mereka mempunyai akidah keyakinan al-hulul. Apa? Allah bisa menyatu dengan apapun. Allah bisa menyatu dengan hambanya. Allah bisa menyatu dengan kita semua. Ya. Bersatunya Tuhan dengan hamba. Ini akidah yang sangat sesat, keyakinan yang sangat batil, lebih batil dari keyakinan kaum apa? Lebih batil, lebih buruk dari keyakinan kaum siapa? Nasrani. Kaum Nasrani meyakini bahwa Allah hanya menyatu dengan Nabi Isa, Yesus. Menyatu. Allah menyatu dengan seorang hamba yang bernama Nabi Isa. Itu keyakinan Nasrani. Adapun keyakinan Hululiyah, Wahdatul Wujud, itu meyakini bahwa Allah bisa menyatu dengan apa saja. Ya. Bahkan bisa menyatu dengan hewan. Gitu. Maka keluar dari mulut sebagian dari mereka mengatakan, anjing, babi yang kita lihat, kera, binatang, pada hakikatnya kita melihat Allah, Allah ada di situ. Ini ucapan orang-orang hululiyah. Allah bisa menyatu dengan apa saja. Ini penghinaan besar kepada Allah. Sedangkan Nabi mengatakan bahwa Allah hanya berada di sebuah tempat yang termulia, yang terbesar, yang tertinggi, yang oleh Allah disebut dengan arsy. Jelas, mudah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Adapun mereka tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, qala wakila, katanya, dan hasil fikir mereka. Dua belas. Isbatul izni min qawlihi illa biizni. Ketetapan sifat Allah apa? Mengizinkan. Allah mengizinkan kepada orang-orang tertentu untuk memberikan syafaat. Dan Allah tidak mengizinkan kepada kebanyakan orang. Siapa yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat? Nabi Muhammad SAW. Syafaatul Uzma. Siapa lagi? Para Nabi dan Rasul. Masing-masing mereka diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat pada umat mereka masing-masing dan dibatasi. Siapa lagi? Para syuhada. Orang-orang yang mati syahid diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Orang-orang saleh. Bahkan terakhir seluruh orang mukmin. Tentu kadarnya berbeda. Kalau Rasulullah bisa menyelamatkan sekian miliar manusia, Nabi yang lain sekian juta manusia, para syuhada bisa menyelamatkan sekian ribu manusia. Ya. Seorang mukmin yang biasa-biasa saja seperti kita mungkin bisa menyelamatkan satu dua dari teman kita. Ini kehebatan seorang mukmin, walaupun dia bukan nabi, bukan rasul, bukan syuhada, bukan 70 ribu yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tapi masih diberikan hak oleh Allah, diberikan kehormatan oleh Allah untuk menyelamatkan temannya, saudaranya, walaupun mungkin satu atau dua. Hadisnya belum lama kita bahas, ya, bahwa ada orang yang masuk ke surga dan dia tidak mendapati teman dia waktu di dunia, sholat bersama, ngaji bersama, jihad bersama, kenapa aku tidak lihat dia? Dia bertanya kepada Allah, kemana si fulan ya Allah? Aku tidak lihat dia bersama kami di surga ini. Allah menjawab, dia di mana? Di neraka. Temanmu itu di neraka. Entah karena dosa apa, Allah Maha tahu, ya kan? Secara zahir dia ngaji bareng kita, sholat bareng kita, jihad bareng kita. Tapi kita tidak tahu, ternyata dia berzina, ternyata dia membunuh. Kan kita tidak tahu, rahasia hanya Allah yang tahu. Masuk neraka. Nah, maka Allah mengatakan, ambil dia, datangi dia. Ya. Al-Imam Ibnu Jauzi ketika membawakan hadis ini, beliau meminta kepada murid-muridnya, jamaahnya, untuk bertanya kepada Allah, seandainya kalian masuk surga dan tidak mendapati aku, maka tanyakan kepada Allah, di mana aku berada. Kalau aku ternyata di neraka, mohonlah kepada Allah agar Allah menyelamatkan aku. Inilah para ulama tidak pernah merasa aman dari neraka. Dengan amalnya, dengan ilmunya, dengan ketakwaannya, mereka tidak pernah merasa aman dari neraka. Dan haram. Haram bagi kita merasa aman dari neraka. Haram bagi kita merasa aman dari kekufuran, bid'ah, kesyirikan, tidak boleh. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak merasa aman untuk tidak berbuat syirik. Ya. Wajanubni wabaniya an'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Seorang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak merasa aman. Tiga belas. Al-Thalithata Ashra. Umumu ilmillahi ta'ala. Kesempurnaan ilmu Allah. Ini terambil dari kalimat ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apapun yang ada di hadapan mereka dan apapun yang ada di belakang mereka. Kalau Allah tidak Maha tahu, tentu Allah tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita semua. Allah tahu. Dan tidak ada bedanya bagi Allah yang sekarang, yang besok, yang lusa, yang tahun depan, yang 10 tahun lagi, yang 15 tahun lagi. Semuanya diketahui oleh Allah dengan rinci. Tidak ada bedanya. Begitu juga ingatan Allah, tidak ada bedanya. Tidak seperti kita. Dua hari yang lalu kita masih ingat. Dua minggu yang lalu kita agak lupa. Lima tahun yang lalu kita lupa. Allah tidak. Tidak ada bedanya ingatan Allah terhadap sesuatu yang terjadi sehari yang lalu, 1 juta tahun yang lalu, tidak ada bedanya. Di tempat ini, di tempat sana, apa yang terjadi pada si A, si B, si C, semuanya diketahui oleh Allah, diingat oleh Allah. Ar-rabi'ata asyrata wal khamisata asyrah. Yang ke-14 dan yang ke-15 beliau kumpulkan jadi satu. Annahu subhanahu wa ta'ala ya la yansa ma madha. Allah tidak pernah lupa terhadap apapun yang telah lewat. Wa la yajhalu ma yastaqbil. Dan Allah tahu apa yang akan terjadi di masa datang. Ya, ini terambil dari ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. As-sadisata asyrah, yang ke-16, kamalu 'azamatillah, kesempurnaan keagungan Allah. Allah agung dan keagungannya sempurna. Berbeda dengan Jibril. Jibril agung, besar, tetapi keagungannya tidak sempurna. Begitu juga para nabi dan rasul agung, besar, secara nama, secara sifat, tetapi tidak sempurna. Li'ajzil khalqi 'anil ihatah. Kenapa? Karena makhluk siapapun dia tidak akan bisa mengetahui Allah sampai ihatah, sampai meliputi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang kita ketahui tentang Allah jauh lebih sedikit dari yang kita belum tahu. Kita hanya tahu bahwa Allah dengan kedua tangannya yang mulia menciptakan Adam, bersemayam di Arasy. Dengan tangan kanannya akan menggulung langit. Dengan kedua telapak tangannya akan telapak kakinya akan menghentikan geraman jahannam. Dan seterusnya. Mungkin 100, 200, 300. Masih ada ribuan, bahkan jutaan. Tentang Allah yang belum kita ketahui. Ya. Dan ini akan kita nikmati insyaAllah ta'ala. Nanti di jannah, nanti di surga. Kita akan melihat wajah Allah dengan mata kita. Dan kenikmatan yang luar biasa. Ya. Coba seandainya antum hari ini melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan yang luar biasa. Ya, walaupun dalam mimpi. Atau wajah Abu Bakar, Umar. Atau wajah Imam Syafi'i. Atau bertemu dengan Imam Bukhari. Ya. Aini Allah Rabbul Alamin. Kita akan bertemu dan menyaksikan langsung melihat wajah Allah. Jelas gamblang. Tidak ada kenikmatan yang menyamai kenikmatan ini. Kenikmatan makanan surga, minuman surga, pemandangan surga, istana surga, bidadari surga. Begitu melihat Allah, itu semua menjadi kecil. Puncak kenikmatan penduduk surga. Melihat wajah Allah. Tujuh belas. Isbatul Masyiah. Ketetapan adanya sifat Masyiah, kehendak. Allah mempunyai kehendak. Illa bima syaa, kecuali dengan kehendak Allah. Di antara ratusan sifat Allah, salah satunya adalah Allah menghendaki sesuatu. Dan apa yang terjadi di jagat raya alam semesta ini, semuanya adalah kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Banjir yang terjadi sekarang ini, tsunami yang terjadi beberapa tahun yang lalu di Aceh, gempa di Jogja, di sini, di situ, semuanya tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Artinya, Allah ingin bahwa rakyat Aceh sejahtera, tidak tenggelam oleh tsunami, tetapi kenyataannya mereka tenggelam oleh tsunami. Ini enggak mungkin. Jadi kehendak Allah tidak kesampaian, ini tidak mungkin. Jadi semuanya adalah kehendak Allah. Dan kehendak Allah semuanya baik. Walaupun isinya buruk, ya. Yang buruk itu isinya, kehendak Allah tidak buruk. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر لا ولا قوة إلا بالله أما بعد. Ada pertanyaan? Silakan. Di pesantren memakai kitab Fathul Mu'in dan Fathul Qorib. Bagaimana menurut ulama salaf terhadap dua kitab tersebut? Kitab madhab, ya, kitab madhab yang banyak mengajarkan bid'ah di dalamnya. Kitab yang baik adalah kitab yang mendasarkan kepada qala Allah wa qala Rasul. Kitab yang merdeka dari madhab, seperti fikus sunnah, ini merdeka dari madhab. Adapun kitab Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Safinatun Najah, ya, Safinatun Najah lebih masalah bahasa, ya. Ini tidak keluar dari madhab tertentu. Mereka menyatakan bahwa ini madhab Syafi'i. Tetapi di dalamnya banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan kitab besar Al-Imam Syafi'i, yaitu kitab Al-Ul. Ya. Seperti misalnya Al-Ghazali yang menyatakan dirinya sebagai bermadhab dengan madhabnya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan di dalam ihya'nya bahwa membaca bismillah ketika mau wudu, ketika mau makan, ini mustahab, disukai. Inilah madhab kami, madhab Syafi'i. Sementara Al-Imam Syafi'i di Al-Um menyatakan wajib. Menurut Al-Imam Syafi'i, membaca bismillah ketika mau wudu dan membaca bismillah ketika mau makan wajib. Barang siapa yang meninggalkannya berdosa. Nah, seperti ini. Ketika dipulangkan kepada madhab saja salah. Bagaimana dipulangkan kepada qala Allah wa qala Rasul? Maka yang terbaik kitab, dan kita semua merdeka dari madhab. Ketika terkungkung dalam madhab, maka ketika terpojok mereka mengatakan inilah mazhab kami. Dan ini kan bukan jawaban. Semuanya harus dikembalikan kepada qala Allah wa qala Rasul. Maka murid-murid Syekh Albani mengajak kepada beberapa orang alim yang ada di Saudi untuk melepaskan diri dari mazhab. Yeah. Karena itu lebih selamat, lebih jauh kepada, lebih dekat kepada kebenaran. Kecuali hal-hal tertentu, kasus-kasus tertentu bisa dengan mazhab. Dalam hal tayammum, ketika ada air tapi sakit dan sakitnya tidak seluruh badan, hanya di ujung jempol misalnya, saya lebih cenderung kepada mazhabnya Imam Syafi'i. Silakan. Tidak dalam semua perkara agama. Seluruh orang kafir pasti akan masuk neraka. Apakah kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga masuk neraka? Iya. Nabi yang menyatakannya. Ketika ada orang datang kepada Nabi masuk Islam dan bertanya, di mana nasib ayahku? Ayahnya sudah meninggal. Nabi menjawab, di neraka. Lalu orang ini pergi. Sepertinya tidak suka. Lalu Nabi mengatakan, sebentar. Coba ulang pertanyaan. Orang ini bertanya lagi, di mana nasib ayahku yang sudah meninggal? Nabi menjawab, ayahmu sama dengan ayahku. Sama-sama masuk neraka. Orang ini terhibur ya. Ya enggak apa-apalah, ayah Rasulullah juga masuk neraka. Kira-kira seperti itu. Ini bagian dari fikud dakwah. Ketika ada sesuatu yang bisa menyenangkan dan itu tidak batil, sampaikan. Sampaikan. Kalau batil tidak boleh. Misalnya ayah Nabi ternyata masuk surga, biar dia senang, dibohongin aja, ayah saya masuk neraka, tentu gak mungkin. Gak mungkin Nabi berbohong seperti itu. Kalau benar, kalau tidak bohong, sampaikan, sunnah. Menggembirakan orang yang masih lemah imannya, yang baru saja masuk Islam. Ya. Ini dalil yang sangat jelas. Bahwa kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di neraka. Dan pertama kali beliau tahu ini, beliau menangis. Ketika beliau dikasih tahu lewat Jibril, oleh Allah lewat Jibril, bahwa kedua ayah ibu beliau masuk neraka, beliau menangis. Bersedih. Para sahabat ikut menangis. Dan ini menunjukkan bahwa tidak ada masa fatrah di Mekah. Di Mekah itu dakwah terus berlangsung. Tidak ada masa fatrah. Walaupun tidak dilakukan oleh seorang nabi. Karena dari Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam belum pernah ada seorang nabi pun di Jadi dakwah itu dibawakan oleh terus salah satunya yang sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Waraqah bin Aufal, ya, Zaid bin Haris bin Nufail. Ini pun orang-orang yang bertauhid. Bertemu sebentar dengan Nabi di awal kenabian atau menjelang kenabian, lalu meninggal. Dan Zaid bin Amr bin Nufail tidak mau makan sembelihan Abu Jahal Abu Lahab. Tahu sembelihan Abu Jahal Abu Lahab haram dimakan. Saf salat bagi ahwat di tempatnya apakah lebih utama paling belakang? Iya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang. Seburuk-buruk saf wanita adalah yang paling depan. Sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling depan. Seburuk-buruk saf laki-laki yang paling belakang. Apa hukumnya KPR dan kredit motor lewat finance? Kredit jual beli secara cicilan tidak dilarang. Sebagaimana Aisyah membeli budak bernama Barirah dengan dicicil. Boleh kan? Yang tidak boleh dengan dicicil maka harga menjadi mahal dan dua-duanya ditawarkan. Kalau mau kontan sekian, kalau mau dicicil jadi sekian, tambah ini yang haram. Apa hukumnya menerima imbalan dari mengajar di TPA dan privat mengajar Al-Quran di rumah-rumah? Halal, boleh. Boleh. Bahkan kata Nabi, upah yang paling pantas untuk dibayar, yaitu upah mengajarkan Al-Quran. Kan habis waktunya, ya kan? Untuk mengajarkan Al-Quran, ya pantas dia mendapat imbalan. Mohon dijelaskan arti dan makna dari kata-kata Allah yang sering kita sebut. Azza wa Jalla. Azza dari kata aziz, perkasa. Jalla, agung. Subhanahu wa ta'ala. Subhan. Suci, ta'ala. Tinggi. Jalla, jalalu, agung. Keagungannya agung. Ya, tapi arti ini mendekati saja, karena sulit mencari terjemahan yang paling tepat. Maka yang terbaik dipelajari. Ya, seperti salah satu sifat Allah al-Zahir. Allah mempunyai sifat al-Zahir. Apa artinya? Sulit. Sulit. Apa artinya? Maka jangan diartikan, difahami saja. Zahir adalah laisa fawqahu syai. Tidak ada apapun yang berada di atas Allah. Itu makna bahwa Allah mempunyai sifat az-zahir. Tidak ada apapun di atas Allah. Segala sesuatu berada di bawah Allah. Itu makna bahwa Allah az-zahir. Ah, itu lebih baik daripada ini artinya ini, ini artinya ini. Enggak jelas, sulit dimengerti. Karena miskinnya bahasa kita dan kayanya bahasa Arab. Apa hikmah kita puasa Senin dan Kamis? Kita tidak diperintahkan untuk mencari hikmah. Kita diperintahkan untuk taat kepada Nabi. Seandainya Nabi puasa Selasa Jumat, kita puasa Selasa Jumat. Ya. Adapun Nabi menerangkan, maka kita sami'na wa ata'na. Bahwa hari Senin adalah hari kelahiranku, kata Nabi. Dan hari Kamis adalah hari diangkatnya amal. Aku senang ketika amalku diangkat, aku sedang berpuasa. Ini bukan berarti bahwa kita disuruh berpuasa di hari kelahiran kita. Keliru. Karena seluruh sahabat yang ingin puasa mingguan, pekanan, maka semuanya puasa Senin, Kamis. Kan tidak mungkin sahabat lahirnya hari Senin semua. Seperti Nabi, ya kan? Saya pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa hari Senin karena rasa syukurnya telah dilahirkan pada hari itu. Benar atau salah? Iya. beliau berpuasa hari Senin karena beliau lahir hari Senin itu. Ya. Dan cukup sampai di situ. Jangan diteruskan kemana-mana. Berarti kita boleh memperingati lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlalu mengada-ada, terlalu jauh. Gitu. Kalau mau, ya tiru Nabi, puasa hari Senin dan Kamis. Tidak ada yang lain. Ini bukan dalil bolehnya memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Maulid Nabi. Mengadakan maulid Nabi dengan dalil bahwa Nabi berpuasa hari Senin, ini terlalu mengada-ada. Wallahu'alam. Ya, habis kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.